إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا. معاشر المسلمين هذه جمع جمعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله jadi hakikatnya kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita untuk kita senantiasa diberikan banyak kemudahan dalam ketaatan kita kepadanya, dalam kita menunaikan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memanfaatkan kesempatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk mengabdikan diri kita kepada-Nya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus untuk senantiasa mengoreksi, muhasabah dan muraqabah dengan apa yang kita jalani agar kita lebih perhatian kepada Islam dan kaum muslimin. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita satu di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan bagian dari pengikut agama yang mulia ini. Satu agama yang Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakannya dan merekomendasikannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Demikian pula satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-din 'inda Allah al-islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu. Maka barang siapa mencari dari agama dari selain Islam, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia nanti di akhirat termasuk golongan orang-orang yang rugi. Maka jangan bilangkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dengan Islam yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk bagian dari ini. Demikian pula dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kenikmatan. Dengan perantaraan beliaulah kita mengerti mana yang hak dan mana yang batil. Kita bisa mengetahui mana jalan yang harus kita tempuh dan mana-mana yang harus kita hindari. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. Tidaklah kami mengutusmu kecuali kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan memberikan ancaman dan peringatan. Walakinna karanna la ya'lamu. Namun kebanyakan manusia tidak tahu. Jangan melihat Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat ini Allah mengatakan walakin aktsarunna la ya'lam. Kebanyakan manusia tidak mengerti, tidak tahu. Maka alhamdulillah, ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk dari orang-orang yang tahu, bagian dari orang-orang yang mengerti akan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan kedudukan beliau dalam agama ini dan juga di dunia ini. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu kenikmatan. Karena tentunya tidak sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun? Katakan, apakah sama orang yang mengerti yang berilmu dengan orang yang tidak tahu dan tidak berilmu? Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita pupuk keilmuan ini, pengertian kita, agar benar-benar menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita, sebagai panutan kita dalam setiap sisi kehidupan kita, dalam berbagai permasalahan. Kembalikan kepada tuntunan-tuntunan Allah dengan perantaraan Rasulnya alaihi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai terlenakan, meskipun kita dalam keadaan yang sempit sekalipun atau dalam keadaan yang sulit sekalipun. Maka kita lihat bagaimana tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terkadang hilang dari kaidah kita. Ini yang terkadang hilang dari ingatan kita. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ketika disampaikan hadis-hadis Rasulullah, namun ketika dihadapkan dengan peristiwa dan kasus, hilang semua. Hilang semua kaidah-kaidah yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salam wa salam. Nasal Allah al-tabat wa istiqamah. Maka jemaah melihatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita. Dan juga memberitakan kepada umat-umat yang lain, yang mereka tidak mau mengikuti tuntunan Nabi alaihi salam wa salam. Walladhi nafsi biyadih, la yasmau li ahad min hadhihi al-ummah يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسل فيه إلا كان من أصحاب النار. Demi yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang pun yang mendengar tentang diriku dari umat ini, Yahudinya atau Nasraninya, kemudian mati dalam keadaan tidak beriman dengan, tidak mengimani dengan apa yang Rasulullah SAW datang dengannya. Tidak kana min ashabina, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Maka ini nas yang demikian gamblang. Ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada kita dan kepada manusia seluruhnya untuk memimpin mereka, menerangi kepada mereka jalan yang benar. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan dengan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau kariha al-musyrikun. Maka ini satu kewibawaan yang Allah berikan kepada kita. Manakala kita senantiasa istiqamah di atas tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam, jaminan Allah liyudhhirahu, Allah akan membela, Allah akan menolongnya. Hala dini kulli, mengalahkan kepada semua keyakinan-keyakinan yang lain. Walau kalimat musyrik, meskipun orang-orang musyrik mereka tidak menyukainya. Jemaah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ini juga merupakan tanqabah, merupakan kemuliaan bagi kita umat Rasulullah SAW. maka jangan sekali-kali menghinakan diri kita. Kita orang-orang yang mulia. Cukup Islam sebagai kemuliaan kita. Aizzatul Islam adalah merupakan tujuan kita. Islam adalah yang memuliakan kita. Jangan sampai kita coba-coba mencari kemuliaan yang lain. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, wa mahma ibtaghayna al-'izzata ghayrahu adallana Allah." Kami adalah satu kaum yang Allah muliakan kami dengan Islam. Maka kalau sampai kami mencari kemuliaan dari selain Islam, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghinakan kepada kita. Ini kita lihat seorang sahabi jalil, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Maka cukup bagi kita Islam sebagai kemuliaan bagi kita. Jangan coba-coba untuk mencari yang lain. Satu riwayat di mana Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Tatkala beliau membawa lembaran-lembaran dari Taurat, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Afiya syakun anta ibn al-Khattab? Apakah kau masih ragu dengan gua ibn al-Khattab? Alam atika biha baydha'a namiyya? Bukan aku telah datang kepada membawa kepadamu dengan sesuatu yang baydha'a namiyya, yang putih bersih cemerlang, jelas dan gamblang." Kemudian dia mengatakan, "Lau kana li Musa hayyan ma wada'ahu illa tibai." Seandainya saudara Musa alaihissalam itu hidup, maka tidak ada keluasan baginya kecuali dia akan mengikuti. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Hasan dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Maka ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang mulia. Jangan sampai kemudian kita mencari cari yang lain. Yang memulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah betapa Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an ini dengan kebejatan, dengan kebiadaban dan juga dengan kebodohan-kebodohan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak ingatkan, "Ya ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum katsira mimma kuntum تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير." Wahai ahli kitab, sungguh telah datang kepada kalian Rasul kami yang menjelaskan kepada kalian banyak dari perkara yang kalian sembunyikan. وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ, tegaskan lagi Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, sungguh telah datang kepada kalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala nur wa kitabun mubin, cahaya dan kitab yang jelas. Maka jangan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita lihat Rasulullah SAW. Demikian pula satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la yushikunna yanzila fiikum Isa ibn Maryam hukman yuqsita wa yakfiru az-zur wa yaqtulu az-zinjir wa yadhu al-fidya wa yufiru al-ma hatta la yanfadhu ahad." Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah SAW, demi yang jiwaku ada di tangannya, hampir-hampir turun kepada kalian Isa ibn Maryam, turun dengan membawa hukum yang adil. Kemudian dia akan mematahkan kayu-kayu salib dan akan membunuhi babi-babi yang merupakan makanan mereka. Wa yata'ul jizya, dan beliau akan membebaskan jizya, dan kemudian harta pun melimpah sampai tidak didapati seorang pun yang mau menerimanya. Jangan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua riwayat ini kita lihat peringatan kepada kita, yang seandainya Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam ini hidup pun tetap akan mengikuti kepada petunjuk, kepada tuntunan atau kepada apa yang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu jemaah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya satu kebahagiaan bagi kita dan kebanggaan untuk benar-benar jangan sampai kita terkesong dan jangan sampai kita terlena. Maka jangan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pentingnya untuk kita senantiasa muhasabah dan muraqabah. Sejauh mana keyakinan kita, sejauh mana keilmuan kita, dan sejauh mana khidmat kita kepada Islam dan kemuslimin. Sejauh mana perhatian kita kepada agama yang mulia ini. Jangan sampai kita ikut andil untuk menjadikan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala semakin berani kepada kita, kepada kaum muslimin, kepada Islam dan kaum muslimin. Manakala kita tidak menguatkan keimanan kita. Karena sesungguhnya yang terjadi pada umat ini, tatkala musuh-musuh Allah semakin berani kepada umat ini, ia adalah karena kelemahan iman. Semakin melemahkan nilai-nilai iman yang Rasulullah SAW gambarkan, tiada lain kualitas keimanan umat ini adalah seperti buih yang terbawa banjir. Nasrullah SAW. Maka ini jangan bilangkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tahu iman, syajaratul iman adalah sebuah batang pohon iman yang kita tancapkan dalam hati kita. Namun demikian, ini pun kalau tidak benar-benar kita jaga, akan terancam dari semua sisi. Bisa batangnya, bisa dahannya, bisa daunnya, bahkan bisa dari akarnya. Nasrullah SAW. Maka bagaimana kemudian kita memupuk dan juga menjaga keimanan kita, akidah kita, ibadah kita, muamalah kita, demikian pula akhlak dan perilaku kita. Kembali kepada tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW. Kembali meneladani Rasulullah SAW yang Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan agar kita hanya mengambil keteladanan kepada beliau alaihi salam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh terhadap bagi kalian pada diri Nabi alaihi salatu wassalam teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan akhirat yang lebih baik tentunya. Maka jangan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini hendaknya jangan sampai kita berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan sembarangan. Jangan sampai kita berbicara dalam perkara agama ini dengan tanpa dasar dan tanpa dalil. Muncul ahli-ahli fatwa yang bukan ahlinya. Allahumma musta'an. Maka sebenarnya seperti inilah yang kemudian semakin membodohi kepada umat ini dan juga semakin merusak kepada umat ini. Dan berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala adalah lebih besar daripada syirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di surah Al-A'raf. Setelah menyebutkan tingkatan innama harrama 'alaikum innahu Allah Subhanahu wa taala seperti dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dan juga ditegaskan pula oleh Syaikh Al-Fauzan dalam syarahnya kepada masyarakat dia dalam kita masyarakat yang ini bahwa berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala ini adalah lebih besar daripada kesyirikan. Karena tentunya yang namanya kesyirikan adalah menjadikan sesuatu atau orang lain atau apapun menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun berkata atas nama Allah dengan tanpa ilmu adalah menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia membuat syariat, dia mengatakan halal, haram, ini boleh, ini. Sementara yang berhak mengatakan halal dan haram hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mengatakan seperti itu dengan tanpa ilmu, sama saja menjajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, "Man istahka dapat syara." Siapa menganggap baik suatu perbuatan, sungguh dia telah membuat syariat. Mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wa sallam. Maka iman dengan Allah Subhanahu wa taala inilah yang semakin menjadikan beraninya umat-umat yang lain kepada muslimin. Tatkala umat ini tidak mengambil hidayah dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah, tidak mengambil sunnah dengan sunnah-sunnah beliau. Maka jangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, tentunya adalah kawan dekatnya dan wala wal barak tidak Dan nanti kemudian kembali kepada tuntunan, kepada apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salam wa sallam. Nasarullah salam al-adiyah. Barakallahu wa lakum bil-Qur'an al-Azim. Wa nafa'at liyakum bagi min al-ayat wa zikri nafsi. Takun madasma'um. Wa astaghfirullah wa lakum bil-Qur'an al-Azim. Wa astaghfirullah wa lakum bil-Qur'an al-Azim. الحمد لله الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العظيم لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ما أشهد المسلمين هذه من ملاك الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى من يهتم ولا كتاب أجل كتاب سنديت مجابل لكتاب dari hal-hal yang akan mengacaukan kepada agama kita. Demikian pula kawan dekat kita. Kawan jauh kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bidhanatan min dunikum la ya'lamukum khabala wa tuma alikum qad badat al-baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayat in kuntum ta'lamun in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kepercayaan kalian itu adalah bukan dari kalangan kalian. La ya'lunakum khabala, mereka senantiasa tidak menambah kecuali madharat kepada kalian, tidak menambah kecuali kekeruhan, tidak menambah kecuali semakin bertambah runyamnya permasalahan kepada kalian. Waktu manikum, fadzadil baqau min afwahihim. Mereka senang jika melihat kalian kesusahan, dan itu telah tampak kepada mereka dari mulut-mulut mereka dengan kebencian. Dan sekarang ini zaman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tukhfi suduruhum akbar, dan akan disembunyikan dalam dada mereka lebih besar. Fenomena dan kenyataan sekarang ini. Orang-orang yang tadinya katanya ditokohkan, orang-orang yang dikatakan sebenarnya sebagai cendekiawan muslim, orang-orang yang tadinya dan tadinya kita lihat, sekarang ini kita lihat, sudah mulai semakin berani berbicara, berlindung di bawah perisai HAM dan yang semisalnya, khususnya setelah meletusnya Suriah, maka kita lihat banyak orang yang mulai bicara. Menampakkan keasliannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, sudah tampak dari mulut-mulut mereka seperti itu dengan dia. Dan kata Allah, wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang disembunyikan dalam dada mereka lebih besar. Jadi kebenciannya kepada kaum muslimin. Maka jangan menangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lena. Jangan terlena yang seperti itu. Masihkah kemudian kita ragu untuk mengatakan Syiah itu kufar? Masih ada orang yang katanya sholat. Oh, Syiah itu tidak sholat. Oh, Syiah itu kawan kita. Oh, kan cinta kepada Hudaib. Mereka kan membela empati kepada kezaliman yang dibuat oleh dan seterusnya. Jangan bilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ini ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas. Kemudian mari kita melihat kepada sejarah. Dari munculnya agama Syiah yang dibuat oleh seorang Abdullah bin Sabah Yahudi yang hampir-hampir dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, maka jemaah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus membuat kekisuhan di tengah-tengah komunitas kaum muslimin. Mereka senang kalau mati senang itu kesusahan. Mereka senang kalau mati senang itu dalam penderitaan, karena seperti itu yang mereka inginkan adalah istighfar, memperbudak manusia khususnya kepada kaum muslimin. Maka jemaah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala perlu kemudian kita tidak ada keraguan bagi kita. Masih ada sebagian orang yang notabene-nya katanya punya tingkat akademis tinggi, bahkan sombong, masih kemudian membuat berbagai statement-statement yang merancukan, bahkan menghancurkan kepada akidah umat Islam. Dan tidak semakin tidak menambah kecuali semakin bodohnya kepada kaum muslimin. Nasehat Rasulullah SAW. Maka ini jangan heran, karena seperti itu yang mereka inginkan, agar umat ini jauh dari agamanya. Ketika umat ini jauh dari agamanya, maka tentunya adalah kelemahan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin jauh. Dan kalau sudah seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nas'alullah al-thaban. Maka jangan bilangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ingat bahwa semua itu terjadi adalah karena kita sendiri. Keimanan kita, tauhid kita, akidah kita, ibadah kita, dan juga bagaimana khidmat kita kepada Islam dan kaum muslimin. Untuk benar-benar kita kembalikan kepada apa yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Niscaya izzatu Islam wal muslimin akan bisa kita rukuh kembali seperti apa telah diraih pada generasi pertama dari umat. Amin ibn ibn sayyid. Ala wa sallallahu ala Allahi ala rasulil huda waqad amarakullah bidhalika faqad inna Allah malaika tabisirun ala nabi yaitin ladina sallu alihi wa sallimu tasirina waqad alihi salatu wassalam man salla alihi salatu sallallahu alihi bi asyara Allahumma salli wa sallim ala nabi Muhammad wa arhamanil khulafai rashidin alaymat al-mahdiyin abi bakr wa umar wa uthman wa ali وأن سيد الصحابة أجمعين وأن غفرك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أنت الإسلام المسلمين اللهم أنت الإسلام المسلمين اللهم أنت الإسلام المسلمين ودبر اللهم أعداءك أعداء الدين وأذل الشرك والمشركين إنك أنت العزيز الكريم اللهم انصر من نصر الدين واقتل من خذل الإسلام المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم أعط نفوسا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي يسمى أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا في كل شر اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكف عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك.